بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi li Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah. Kita masih membahas tentang Kitabul Hajj, kitab tentang masalah haji, sampai pada pembahasan babun fiddafa'i ila Muzdalifah wal mabid fiha wa dafi min Muzdalifah ila Mina wa amali yaumil id. Bab bertolak ke Muzdalifah dan bermalam di dalamnya, kemudian bertolak dari Muzdalifah ke Mina, dan amalan-amalan yang dilakukan pada hari id, yakni Idul Adha. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai para hujjaj, para jamaah haji, mereka wukuf di Arafah, kemudian mereka bertolak menuju ke Muzdalifah ba'da ghurubi syams, setelah terbenamnya matahari. Mereka keluar dari Arafah setelah terbenamnya matahari. Ini banyak kita jumpai terkadang kesalahan dari kaum muslimin. Sebelum matahari terbenam mereka keluar dari Arafah. Nah, padahal keluar dari Arafah itu adalah setelah terbenamnya matahari. Yadfa'ul hujjaju min Arafata ila Muzdalifah bisakinatin wa waqar. Para jamaah haji, dia bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang dan penuh dengan penghormatan. Nah, ini ketika bertolak dari Arafah, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Nah, di dalam mereka keluar dari Arafah. Ini berdasarkan perkataan Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yazal waqifan hatta gharabatis samsu wa dhahabatis sufrah qalilan hatta ghabal qursu wa ardafa Usamata khalfahu wa dafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan perkataan Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Jabir ini mensifatkan bagaimana cara jamaah haji yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jabir mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah hatta gharabatis syams, sampai matahari terbenam. Wa hada wa dhahabatis sufrah qalilan, dan sampai hilang warna merah, sedikit warna merah tersebut hilang. Hatta ghabal qursu, sehingga benar-benar matahari itu terbenam, tenggelam. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian baru bertolak ke Muzdalifah. Wa ardafa Usamata khalfahu, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengkan Usama di belakangnya. Wa dafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Wa qad sana qalil quswa, dan beliau telah mengencangkan azimam, tali kekang quswa, yakni naqatuhu, yakni unta beliau sallallahu alaihi wasallam yang namanya quswa, dikencangkan tali kekangnya. Hatta inna ra'saha law sibu murika rihlihi, sehingga yakni kepala daripada unta tersebut sampai menyentuh di bawah, yakni dekat kakinya. Wa yaqulu bi yadihil yumna, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada manusia, para sahabat ketika itu yang ikut hadir melakukan jamaah haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sembari mengisyaratkan dengan tangannya yang kanan, ayyuhan nas, as-sakinatu sakinah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, tenanglah, tenanglah. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan gaduh. Ketika keluar dari Arafah, disuruh tenang, mereka mempersiapkan segala-galanya, mempersiapkan kendaraannya, tali kekangnya, perbekalannya, dinaikkan ke dalam untanya, di atas untanya. Disuruh keluar dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa. Karena kita lihat, ketika itu banyak yang melakukan hal demikian tersebut dengan tergesa-gesa. Berburu-buru mereka keluar dari Arafah. Maka wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya jamaah haji ketika dia keluar dari Arafah dalam keadaan tenang dan penuh dengan penghormatan terhadap padang Arafah. Fahakadha, maka beginilah seharusnya yang ditakukan oleh kaum muslimin. Yang bagi lil muslimin as-sakinah, seharusnya bagi seorang muslim ketika dia keluar dari Arafah dalam keadaan as-sakinah war-rifqa, dalam keadaan sakinah dan dalam keadaan yakni lembut, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Indal insirafi min Arafah, ketika mereka berpaling dari Arafah atau bertolak dari Arafah. Kemudian perkara yang lainnya yang hendaknya diperhatikan seseorang ketika, atau seorang jamaah haji ketika dia hendak bertolak dari Arafah, alla yudayiku ikhwanahum al-hujjaja fi sayrihim, hendaknya mereka jangan yakni menyempitkan atau menyulitkan saudara mereka, para jamaah haji, dalam jalan mereka, di perjalanan mereka. Wa yurhikuhum bimuzahamatihim, dan hendaknya mereka tidak yakni mendesak mereka, berdesak-desakan, dorong-dorongan. Wa yuhifuhum bisayyaratihim, dan hendaknya mereka jangan menakuti saudara-saudara mereka dengan kendaraan-kendaraan atau mobil-mobil mereka. Wa ayyarhamud du'afah wa kibarussin wal musyah, Hendaknya para jamaah haji ketika dia bertolak dari Arafah, dia menyayangi orang-orang yang lemah, orang-orang yang kibarosin, orang-orang yang sudah lanjut usia, wal musyah, dan hendaknya orang-orang yang keluar dari Arafah dia juga menyayangi orang-orang yang sedang berjalan kaki menuju ke Muzdalifah. Sehingga kalau itu dilakukan dengan tenang, dilakukan tidak tergesa-gesa, maka dia tidak akan yakni menyulitkan jalannya kaum muslimin, tidak berdesak-desakan, dan tidak pula menakuti mereka dengan kendaraan-kendaraan mereka atau mobil-mobil mereka. Dikarenakan sekarang yakni pakainya bis dan lain sebagainya untuk mengangkut para jamaah haji. Hingga terkadang yaitu mobil itu membuat yakni orang-orang yang berjalan kaki pun agak was-was dengan keberadaan mobil-mobil tersebut. Maka hendaknya tidak tergesa-gesa dan tetap dalam keadaan tenang keluar dari padang Arafah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara seseorang keluar dari Arafah, apa yang hendaknya dia ucapkan, hendaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan apa yang hendaknya atau mestinya dia ucapkan? Maka kata saya Saleh Fauzan Hafidhullah di sini, wa yakunul hajju hala daf'ihi min Arafah ila Muzdalifah mustaghfiran. Hendaknya jamaah haji ketika dia dalam keadaan bertolak dari Arafah dan menuju ke padang Muzdalifah, hendaknya dalam keadaan mustaghfiran, dalam keadaan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullahal azim. Dia terus ucapkan ketika dia bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhu an-nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim." Kemudian hendaklah kalian bertolak dari mana manusia bertolak, dari Arafah, maksudnya bertolak dari Arafah, wastaghfirullah, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bertolak dari Arafah. Hendaknya banyak beristighfar, mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha memberikan ampunan dan Maha memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Banyak berzikir dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa dinamakan Muzdalifah? Kenapa padang yakni Arafah Muzdalifah tersebut dikatakan Muzdalifah? Wasumiyat Muzdalifatu bidzalika minal istilaf. Kalimat Muzdalifah dinamakan dia namanya Muzdalifah karena dia berasal dari kata izdilaf. Maknanya adalah al-qurbu, maknanya adalah mendekat. Muzdalifah itu maknanya adalah mendekat. Li'annal hujjaj idza afadu min Arafatin izdalafu ilaiha. Karena para jamaah haji ketika mereka telah bertolak dari Arafat, dari Arafah, mereka pun izdalafu mendekat kepada Muzdalifah. Ai taqarrabu wa madu ilaiha. Ai mereka mendekat dan terus berjalan menuju ke Muzdalifah. Sehingga Muzdalifah dikatakan sebagai yakni dikatakan namanya Muzdalifah karena para jamaah haji mendekat dan terus berjalan menuju Muzdalifah. Wa tusamma aidan jam'an. Muzdalifah juga dinamakan dengan nama yang lain, namanya adalah jama'. Dikatakan jama' karena lijtima'in nasi biha. Dikarenakan manusia pada berkumpul di tempat tersebut. Muzdalifah termasuk tempat perkumpulan manusia yang mereka setelah bertolak dari Arafah. Wa tusamma bil mas'aril haram. Nah, dikatakan pula dia adalah mas'aril haram, padang yang mulia. Nah, yang mana salah satu di antara kewajiban-kewajiban haji adalah mendatangi Muzdalifah. Nah, padang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fil Mughni, di dalam kitab Al Mughni disebutkan walil Muzdalifati thalathatu asma. Muzdalifah itu mempunyai tiga nama. Yang pertama Muzdalifah, nama yang pertama adalah Muzdalifah. Yang kedua jamak, namanya adalah jamak. Dan yang ketiga namanya adalah wal Mas'aril Haram. Mas'aril Haram. Ini nama untuk yakni tempat yang namanya Muzdalifah. Terkadang dinamakan jamak, terkadang dinamakan Mas'aril Haram, mempunyai tiga nama. Kemudian kata Al-Sayyid Shalih Fauzan hafizallah wa yadhkurullaha fi masirihi ila Muzdalifah. Dan jamaah haji hendaknya dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan dia menuju Muzdalifah. Di samping dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga harus banyak berzikir, menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annahu fi zamanis sa'yi ila masair wa tanakkuli bainaha. Dikarenakan dia sedang dalam keadaan waktu berjalan menuju masair, yakni masairil haram, dari Arafah kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, itu adalah masairil haram, masyair, padang-padang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanakkuli bainaha, dan dia sedang berpindah dari satu masair ke masair yang lainnya, dari mas'ar yang satu ke mas'ar yang lainnya. Maka hendaknya seseorang jamaah haji itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan untuk yakni mengobrol dan lain sebagainya. Ini digunakan kesempatan tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang selanjutnya, ya, ketika seseorang kemudian sampai ke Muzdalifah, faida wasala ila Muzdalifata shalla bihal maghriba wal isya'a jam'an ma qasril isya'i raqataini bi adzanin wahidin wa iqamatain. Kemudian setelah jamaah haji sampai kepada Muzdalifah, maka hendaknya dia salat di dalamnya salat maghrib dan salat isya secara jamak, menjamak salat maghrib dan salat isya ma'a qasril isya, dan salat isya-nya dikosor. Salat isya-nya dikosor rakaataini, dua rakaat. Dia menjamak salat maghrib dan salat isya, bersamaan dengan itu salat isya-nya dikosor dua rakaat. Yang tadinya empat rakaat dikosor menjadi dua rakaat. Bi adzanin wahid wa iqamatain, dengan satu adzan dan dua iqamah. Dia lakukan perkara tersebut, menjalankan sholat maghrib dan sholat isya dengan satu adzan dan dua iqamat. Dilakukan dengan dua iqamat. Likulli sholatin iqamah, untuk setiap sholat, sholat maghrib dia melakukan adzan dan iqamah, kemudian mau sholat isya dilakukan iqamah lagi. Ini cara menjamak daripada dua sholat yang dia jamak, sholat maghrib dan sholat isya. Wadhalika qabla hadhi rahlihi liqauli Jabir radhiyallahu anhu yasifu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta atal Muzdalifata fa shalla bil maghrib wal isya bil adhanin wahidin wa iqamatain. Beliau kata Jabir radhiyallahu anhu mensifatkan, menjelaskan tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika beliau sampai di Muzdalifah. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Darimi wa Nasai, begitu pula di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan di sini sahih, disahihkan di sini oleh Imam Nasiruddin Al-Albani rahimallahu, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimallahu, di dalam kitab Al-Irwa. Jabir bin Abdullah mensifati atau menjelaskan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai Muzdalifah. Hatta ata Muzdalifah, hingga beliau datang ke Muzdalifah. Fasalla bihal maghrib wal isya, lalu beliau salat di Muzdalifah, salat maghrib dan salat isya, bi adzanin wahidin wa iqamatain. Beliau lakukan dengan satu adzan dan dua iqamah. Nah, dengan cara tadi apa? Dengan cara mengkosor sholat isya-nya. Dijadikan sholat isya dilakukan dengan dua rakaat saja. Dijamak sama dikosor sholat isya-nya. Ini ketika sampai di Muzdalifah. Nah, ini yang dilakukan. Selanjutnya setelah melakukan sholat maghrib dan sholat isya secara jamak dan kosor, summa yabitu bi Muzdalifata. Tidak ada yang dilakukan yang lainnya selain dia beristirahat. Nah, tidur di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Nah, hatta yusbiha wa yusalli, sehingga masuk waktu subuh dan beliau melakukan sholat. Berdasarkan perkataan Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan summat toja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tola'al fajru. Nah, kemudian setelah itu, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dan salat isya secara jamak dan qasar pada salat isya-nya, beliau pun berbaring. Nah, memang di situ untuk menginap, berbaring. Nah, tidak dilakukan yakni salat malam atau zikir-zikir tentu dan lain sebagainya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memang beliau berbaring di atau menginap dan berbaring di Muzdalifah. Hatta tola'al fajru, sampai terbit fajar. Nah, waktu sholat subuh. Wa yama baina mazmi Arafah ila batni Muhassar. Sebentar. Hatta tola'al fajr, kemudian sampai terbitnya fajar. Fasholal fajra, fasholal fajr hina tabayyana lahu subhu bi adzanin wa iqamah. Lalu beliau salat subuh, beliau salat subuh ketika telah jelas bagi beliau waktu subuh dengan melakukan adzan dan iqamah. Ini yakni setelah beliau berbaring tidur, dan memang di situ adalah untuk istirahat dikarenakan jamaah haji ketika dia melakukan yakni perjalanan dari Arafah, ya, yang berkilo-kilo seperti itu, tentu merasakan kecapean, kelelahan. Nah, sekarang sudah disediakan bagi orang-orang yang tidak mampu berjalan untuk naik kereta api, atau sebagiannya mereka naik bis, dan sebagiannya lagi masih banyak kaum muslimin yang tetap melanjutkan dengan berjalan kaki. Sehingga di Muzdalifah benar-benar digunakan untuk istirahat, dikarenakan nanti paginya mereka akan bertolak ke Mina. Nah, mereka berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina itu juga cukup sangat jauh. Nah, sehingga Rasulullah SAW menggunakan waktu untuk yakni bermalam di Muzdalifah adalah untuk istirahat tidur. Nah, sampai terbit fajar, lalu beliau sholat subuh dengan adzan dan iqamah. Kemudian kata saya, wa Muzdalifatu kulluha yuqalu laha al-Masharil Haram. Nah, Muzdalifah semuanya itu dikatakan sebagai Masharil Haram. Wa yama baina mazmi Arafah ila batni Muhassir. Nah, yakni apa yang ada di antara tengah-tengah Arafah sampai ke yakni tengah-tengah Muhassir. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dan juga Imam Ahmad dan Ibnu Majah, wa Muzdalifatu kulluha mauqif. Muzdalifah semuanya adalah tempat untuk berhenti. Warfa'u an badni muhassir, dan naiklah kalian di tengah-tengah muhassir. Nah, salah satu tempat yang ada di antara, yakni tengah-tengah antara bukit Muzdalifah. Nah, dan naiklah kalian di tengah-tengah muhassir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah yakni melakukan sholat yakni subuh, sebelumnya disebutkan oleh saya di sini, wa sunnatu ayyabita bi Muzdalifata ila ayyatul al-fajr. Disunahkan seseorang untuk menginap mabit di Muzdalifah sampai terbitnya fajar, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menginap di Muzdalifah sampai terbitnya fajar. Fa sholli bihal fajr fi awalil waqt. Beliau melakukan salat fajar di awal waktu. Ya, awal waktu itu, awal waktu fajar itu waktu yang ghalas, waktu yang masih yakni agak remang-remang. Nah, belum nampak benar cahaya fajar. Nah, di awal waktu beliau melakukan salat subuh. Summa yaqifu biha wa yad'u ila ayyusfira. Kemudian beliau berdiri di tempat tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terang fajarnya. Sampai waktu fajar terang, thumma yadfa'u ila Mina qabla tulu'i syams. Kemudian beliau bertolak ke Mina sebelum matahari terbit. Ini yang dilakukan adalah sebelum bertolak ke Mina adalah sebelum matahari terbit. Ini yang disunahkan. Yakni mabit di Muzdalifah sampai terbit fajar. Mabitnya sendiri adalah sesuatu yang wajib. Mabitnya sendiri adalah suatu kewajiban. Mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Dari kewajiban-kewajiban haji. Nah, saja mabitnya itu sampai mana disunahkan adalah sampai waktu fajar. Karena di sana ada golongan orang-orang yang lemah. Mereka di pertengahan malam, setelah pertengahan malam mereka sebagian sudah bertolak dari Muzdalifah menuju ke Mina. Orang-orang yang lemah atau orang-orang yang mengurusi urusan para wanita atau orang-orang yang lemah, mereka diberi rukhsah untuk bertolak di pertengahan malam. Setelah pertengahan malam mereka menuju ke Mina. Sebagaimana yang dijelaskan oleh saya di sini, fa in kana min ad-du'afati kan-nisa'i was-sibyani wa nahwihim. Maka jika dia adalah orang yang termasuk orang-orang yang lemah seperti wanita dan anak-anak dan yang selain mereka orang-orang lanjut usia misalnya, orang-orang lemah ajuz yang lanjut usia, fa innahu yajuzu lahu ay yata'ajjala fid-dafi min Muzdalifah ila Mina idza ghabal qamar. Maka boleh baginya, bagi orang-orang yang lemah tadi, dia mempercepat untuk bertolak dari Muzdalifah menuju ke Mina ketika bulan telah hilang. Ketika bulan telah hilang di pertengahan malam atau setelah pertengahan malam. Wa kadzalika yajuzu liman yali amra dhu'afah minal aqwiya ayyan sarifa ma'um ba'da muntasifil lail. Begitu pula orang-orang yang mengurusi urusan orang-orang yang lemah ini tadi, mengurusi orang-orang yang lemah seperti para wanita dan anak-anak, dari kalangan orang-orang yang kuat, dia boleh keluar bersama mereka setelah pertengahan malam, muntasibil lail setelah pertengahan malam. Amal aqwiya alladzina laisa ma'hum du'afa, adapun orang-orang yang kuat yang tidak mengurusi urusan orang-orang lemah, maka fa innahu yambagi lahum alla yakhruju min Muzdalifah hatta yatlu' al-fajar. Hendaknya bagi orang-orang yang kuat, mereka yang tidak mengurusi urusan orang-orang lemah, tidak keluar dari Muzdalifah sampai terbitnya fajar. Ini yang disunahkan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mencontohkan agar supaya keluar dari Muzdalifah itu sampai terbitnya fajar sebelum terbitnya matahari. Setelah menunaikan salat subuh dan berdoa sebelum terbit matahari, dia bertolak dari Muzdalifah menuju ke Arafah. Usallu bihal fajra wa yaqifu biha ila ayyusfiru. Lalu mereka sholat fajar di Muzdalifah dan mereka berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu fajar sudah mulai terang. Sampai waktu fajar sudah mulai terang. Ini adalah yakni fikih atau sunnah yang terkait dengan para jamaah haji yang ada di Muzdalifah. Jadi boleh yakni mensegerakan jika dia adalah orang-orang yang lemah dari kalangan wanita, anak-anak ataupun orang-orang lanjut usia. Begitu pula orang-orang yang kuat yang mengurusi orang-orang lemah tersebut. Dibolehkan untuk berangkat bersama mereka. Kemudian kata saya Sulaiman dan Habibullah, fal mabitu bi Muzdalifata wajibun min wajibatil haj. Wajib mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah itu adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji. La yajuzu tarkuhu liman ata ilaiha qabla muntasifil lail. Tidak boleh meninggalkan mabit tersebut bagi orang yang datang ke Muzdalifah sebelum pertengahan malam. Pertengahan malam dia sudah sampai Muzdalifah, maka dia tidak boleh meninggalkan Muzdalifah hingga dia mabit walaupun sejenak. Tadi walaupun sejenak bagi orang-orang yang tadi yang lemah. Amma man wasala ila ba'da muntasibil lail. Adapun orang-orang yang sampai ke Muzdalifah setelah pertengahan malam, fa innahu yujziuhul baqa' fiha walau qalilan. Maka itu sudah mencukupi untuk dia tinggal sejenak di Muzdalifah. Wa in kana al-afdalu law ayyabqa fi ilatul fajr. Walaupun yang lebih utama adalah dia tinggal di situ sampai waktu fajar. Itu yang utama. Namun boleh disegerakan, bagi orang-orang yang yakni tadi dalam keadaan lemah tadi. Wa sholli fiha al-fajr. Dia salat di dalamnya salat fajar, wa yadu ba'da dzalika, kemudian dia berdoa setelah itu. Qala fil mughni wa man lam yuwafi Muzdalifah ila fil nisfil akhir min al-lail. Dan barang siapa yang tidak yakni memenuhi Muzdalifah kecuali pada pertengahan malam dari malam yang akhir, fala syai'a alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Li'annahu lam yudrik juz'an minan nisfil lail. Karena dia tidak mendapati bagian daripada pertengahan malam, falam yata'allaq bihi, maka tidak terkait hukum padanya. Tidak mengapa. Kemudian terkait dengan orang-orang yang punya udzur, boleh dia tidak bermalam di Muzdalifah bagi orang yang udzur, dan tidak perlu dia membayar dam. Bagi orang yang udzur boleh dia tidak yakni bermalam di Muzdalifah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafidzullah, wa yajuzu li ahli al-adhar tarkul mabiti bi Muzdalifah. Boleh bagi orang yang punya udzur untuk tidak bermalam di Muzdalifah. Kal maridi alladhi yahtaju ila tamridi fil mustasfa. Seperti orang yang sakit, yang dia butuh untuk opnam di rumah sakit misalnya, maka dia tidak mengapa dia untuk tidak bermalam di Muzdalifah. Berarti ada udzur karena sakit. Bahkan sakitnya harus di opnam. Begitu pula orang yang wamiyahtaju ilail marid li khidmati, orang yang memang membantu orang yang sakit. Ada orang yang sakit, dia orang yang membantu orang yang sakit tersebut, maka dia tidak ada yakni kewajiban untuk bermalam di Muzdalifah. Kasuqa wa ru'ah, seperti orang yang memberikan minum untuk orang yang sakit ini atau orang yang menjaga orang yang sakit tersebut, maka dia boleh untuk tidak bermalam di Muzdalifah. Ini adalah yakni keringanan bagi orang yang mempunyai udzur tidak bisa mabit di Muzdalifah, maka dibolehkan. Seperti keadaan orang-orang yang demikian. Rakhasa lirru'ati fi tarkil mabit, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lirru'ati fi tarkil mabit. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah bagi ru'at, bagi orang-orang yang menjaga orang-orang yang sakit tadi, untuk tidak mabit di Muzdalifah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Nasa'i dan syukur yang ada disebut oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wal hasil yang jelas bahwa annal mabita bi Muzdalifata wajibun min wajibatil hajj. Bahwa menginap atau bermalam di Muzdalifah itu merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji. Liman wafa qabla muntasifil lail, bagi orang yang telah sampai ke sana sebelum pertengahan malam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam bata biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di sana, berbaring dan menginap di sana. Waqala, dan beliau mengatakan litakhudhu anni manasikakum. Dari riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan hendaknya kalian mengambil dariku manasik-manasik haji kalian. Beliau mengatakan demikian. Wa innama ubihu dhahu ba'da muntasifil lail lima warada fi minar rukhsah. Hanya saja dibolehkan untuk bertolak dari Muzdalifah setelah pertengahan malam, karena datang padanya rukhsah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang siapa tadi, orang-orang yang lemah. Dari kalangan wanita, anak-anak ataupun orang-orang yang lanjut usia. Begitu pula orang-orang yang sakit, yang punya rukhsah tadi untuk tidak menginap di Muzdalifah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tsumma yadfa'u qabla thulu'is syamsi ila Mina. Kemudian bertolak dari Muzdalifah sebelum terbit matahari menuju ke Mina. Liqauli Umar, berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan perkataan tersebut oleh Imam Ahmad dan Imam Darimi. Berkata Umar, kana ahlul jahiliyati la yufiduna min jama'. Nah, ini Umar menyebut sebagai jama'. Umar bin Khattab mengatakan Muzdalifah dengan kalimat jama'. Kana ahlul jahiliyah, bahwa ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu, mereka tidak bertolak dari jama', nama lain dari Muzdalifah tadi, hatta tatlu' asy-syams, sampai yakni matahari terbit. Orang-orang jahiliyah di masa mereka masih ada syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka melakukan melakukan ibadah haji, menyambut para jamaah haji, itu masih dilakukan pada masa jahiliyah walaupun telah berubah tadi keadaannya. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang, bertolak dari Muzdalifah ketika matahari telah terbit. Ini tidak sesuai dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayakulun, mereka tidak bertolak dari Muzdalifah, dari jamak tersebut, sampai terbit matahari. Wayakulun, dan mereka mengatakan asyrik sabir kama nugir, kaima nugir. Mereka mengatakan terbitlah wahai sabir sehingga kami bisa yakni berangkat. Mereka sabir itu adalah nama jabal, nama gunung, yutilu ala Muzdalifah, yang memanjang dari di gunung Muzdalifah tersebut, itu sabir. Mereka menyebut sabir. Asyrik sabir kaima nugir. Muncullah wahai sabir sehingga kami bisa yakni berangkat. Mereka menunggu sampai yakni matahari terbit dari arah gunung yang namanya sabir. Gunung yang memanjang di Muzdalifah yang namanya sabir, mereka menunggu di situ. Ismun jabalun yutilu ala Muzdalifah yukhatibunahu, nama gunung yang memanjang di atas Muzdalifah yang mereka berbicara, yang mereka berbicara dengan gunung tersebut. Ai litatlu'a 'alaika samsu hatta nansharif, maksudnya hendaknya engkau yakni terbit segera matahari di atasmu hatta nansorifa, sampai hingga kami bisa berangkat. Nah, ini mereka berbicara kepada Jibril, kepada Sabir tadi, terbitlah engkau Sabir, kama kaimanugir, sehingga kami bisa berangkat. Maksudnya tidaknya terbit matahari di atasmu sehingga kami berangkat menuju ke Mina. Ini yang dilakukan orang-orang jahiliyah masa dahulu, ya. Ketika mereka mau bertolak dari Muzdalifah atau Jama', maka mereka menunggu matahari terbit dari arah Sabir, satu gunung yang ada di atas Muzdalifah tersebut. Wa khalafahum Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fadha qabla tuli syams, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih perbuatan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih perbuatan mereka, fa fadha qabla tuli syams, maka beliau bertolak dari Muzdalifah sebelum terbitnya matahari. Ini yang disunahkan, yang sesuai dengan manasik haji yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum terbit matahari, beliau sudah berangkat menuju ke Mina. Begitu pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, ketika seseorang atau jamaah haji yang tidak bertolak dari Muzdalifah, maka hendaknya yadfa'u wa ali sakinah. Begitu pula ketika dia bertolak dari Muzdalifah, hendaknya dia dalam keadaan tenang. Fa idza balagha wati muhassir, maka apabila jamaah haji sudah sampai ke lembah Muhassir, yaitu lembah yang ada di antara Muzdalifah dan Mina, yafsilu bainahuma, yang terpisah di antara keduanya, wa huwa laisa minhuma, yakni yang lembah tersebut bukan termasuk bagian dari Muzdalifah dan bukan termasuk dari bagian Mina, dia terpisah. Fa idza balagha hadzal wadi asra qadra ramyati hajar. Maka apabila telah sampai ke lembah ini, Rasulullah SAW mempercepat langkahnya seukuran lemparan batu. Jadi dipercepat langkahnya ketika sampai pada Wadi Muhassir, lembah Muhassir. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, setelah sampai ke Wadi Muhassir tersebut, beliau mempercepat langkahnya, wa ya'khudhu hasal jimar min tariqati min tariqihi qabla ayyasila ila Mina, qabla ayyasila Mina hada wal afdal. Hendaknya jamaah haji mengambil batu-batu yang hendak dia lempar ke Jumrah Aqabah di jalannya, dalam perjalanannya. Dalam perjalanannya sebelum dia sampai ke Mina, ini yang lebih utama. Karena sebagian jamaah haji itu terkadang mengambil batu-batu yang jatuh di Mina, yang berserakan di Mina, dan memang di situ disebar, disebar batu-batu agar jamaah haji mudah untuk mendapatkan kerikil, batu yang kerikil, bukan batu yang besar-besar, tapi kerikil di situ, disebar di situ, sehingga jamaah haji mudah memungut kalau memang dia sampai ke Mina sampai belum dapat batu misalnya. Itu memungut, yakni batu-batu yang berserakan di situ. Tapi yang afdol ketika dia belum sampai Mina, dia sudah memungut batu-batu yang ada dalam perjalanannya. Sebagian jamaah haji mereka memungut batu-batu itu di Muzdalifah. Sembari mereka mengadakan perjalanan masih di Muzdalifah tersebut, mereka memungut batu, dipersiapkan batu-batunya itu. Sampai satu botol aqua terkadang. Padahal yang dibutuhkan tidak sampai segitu. Mungkin untuk sekalian rombongannya atau gimana, tidak tahu, yang dia penuhi botol aqua tersebut. Padahal yang dibutuhkan ketika itu hanya 7 batu aja. Ketika itu dia hanya butuh 7 batu untuk melempar Jumrah Aqabah. Mereka sudah persiapan sampai satu botol aqua kecil itu, mereka persiapkan. Dan kemudian tidak ada syariat yakni harus mencuci batu-batu itu. Sebagian jamaah haji dicuci, tidak tahu apa maksudnya, apakah supaya batunya suci atau bagaimana. Oh, ta'ala alam, yang jelas tidak ada. Tidak ada syariatnya untuk mencuci batu-batu atau kerikil-kerikil yang digunakan untuk melempar jumroh itu. Tidak ada syariat harus dicuci terlebih dahulu, kemudian dibersihkan dan lain sebagainya, tidak ada. Nah, dia ambil batu-batu yang ada di dalam perjalanannya menuju ke Mina, kemudian siapkan batu tersebut, ya, yakni 7 batu yang dia siapkan untuk melempar jumroh Aqabah saja. Adapun nanti jumroh yang yakni jumroh Sughra dan Wusta nanti setelah dia menginap di Mina. Disebutkan di sini bahwa yang utama adalah dia mengambil batu ketika dia di perjalanannya sebelum sampai ke Mina. Au ya'khudhuhu min Muzdalifah, atau dia mengambil dari Muzdalifah. Dari Muzdalifah dia menginap. Au min Mina, atau dia mengambil dari Mina. Namun yang adol tadi apa? Dari perjalanan dia. Wa min haitsu akhadhal hasa, dari mana saja dia mengambil batu tersebut, jaza, dibolehkan. Dibolehkan mengambil batu dari mana saja. Ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadatal Aqabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada pagi hari di hari Aqabah, wa huwa ala rahilatihi, dalam keadaan beliau masih berada di atas kendaraannya. Tadi beliau naik apa? Qoswa misalnya. Beliau mengatakan ilqit li al-hasa, ilqit lil hasa. Nah, pungutlah untukku yakni haso, kerikil ya. Walakittu lahu sab'a hasoyat, maka aku memungutkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam 7 kerikil. Dipungutkan ya. Ia hasul hatri, yakni kerikil yang digunakan untuk melempar. Maka faja'ala yanfuduhunna fi kafi, maka belum menjadikan kerikil-kerikil tersebut ada di telapak tangannya. Wa yaqulu amsalaha ulai farmu, seperti ini ya, kalian melempar, ndaklah kalian melempar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, sampai masalah kerikilnya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang itu di telapak tangannya, dan beliau mengatakan seperti ini kerikil yang hendaknya kalian lempar. Ya ayuhan nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada para sahabat di situ, wahai manusia, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian dari berlebihan di dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Maka sesungguhnya orang-orang yang binasa dari orang-orang yang sebelum kalian karena mereka melampaui batas di dalam agama. Dalam menjalankan agama terlalu berlebihan, apalagi disertai dengan keyakinan-keyakinan yang salah. Ketika melempar jumroh mereka berkeyakinan untuk melempar setan. Ini keyakinan yang tidak ada, sehingga mereka berupaya untuk melempar apa saja karena melempar setan di situ. Ini tidak ada keyakinan seperti itu, sehingga terkadang sepatunya dilemparkan atau payung-payung yang dia dapatkan di Arafah atau di perjalanan. Karena mereka banyak membawa payung, yang mungkin masih kuat membawa payung. Itu payungnya juga dilempar. Ini tidak benar. Sehingga Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana melempar jumroh tersebut dengan kerikil. Yang di sini disebutkan oleh saya, patakunul hasotu min hasol jimar. Yani kerikil atau batu yang digunakan untuk melempar itu adalah batu untuk melempar. Yahjumu hayatal bagila, yang besarnya itu seperti biji kacang. Besarnya seperti biji kacang atau lebih besar lagi dari biji kacang yang besar. Kacang dolo misalnya agak besar, mungkin lebih besar lagi sedikit. Al kacang tanah itu kan agak kecil-kecil. Mungkin kacang dolo itu yang mereka bilang humus, itu ada kacang yang agak besar itu. Mungkin lebih besar dari situ, sedikit ya. Jadi tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar banyak mandorot. Kalau melemparnya enggak kuat bisa kena kepala orang. Kalau besar bisa bocor kepala orang itu. Apalagi kalau melempar pakai payung tadi. Kalau lemparannya tiba-tiba lemah, mengenai orang. Ini tidak benar. Sehingga Rasulullah SAW melarang untuk yakni berlebihan di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai masalah batu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi masalah-masalah yang lainnya. Masalah kerikil untuk melempar jumrah Aqabah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti ini kalian melempar, lemparlah kerikil seperti ini. Sehingga pikirnya adalah kerikil yang yakni yang lebih besar dari kacang yang besar ya. Kacang yang besar lebih besar sedikit lah seperti itu. Wala yujzi'u ar-ramyu bighairil hasa. Wala bil hasal kibar allati tusamma hajaron. Tidak sah melempar jumroh dengan selain yakni dengan selain kerikil tadi. Tidak sah melempar jumroh dengan selain kerikil. Wala bil hasal kibar dan tidak pula dengan kerikil yang besar yang dinamakan itu sebagai batu bukan kerikil lagi. Kalau sudah besar namanya batu. Kalau masih kecil namanya kerikil. Sampai melempar dengan batu maka tidak mencukupi atau tidak sah di situ. Harus dengan pakai kerikil yang kecil. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam romal bil hasos sigar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar dengan kerikil kecil. Wa qala khudhu anni manasikakum dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan amsaluha ulai seperti ini ya farmu seperti batu-batu ini kerikil-kerikil ini hendaknya kalian melempar ya yunna sulata glufitinikum wa manusia janganlah kalian gulu dalam agama kalian fa inna man kana ahlaka man kana qablakum al-ghulu fitin karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu karena mereka berlebih-lebihan di dalam mengamalkan agama hingga lemparannya itu tidak boleh sembarangan. Lemparannya pun tidak boleh sembarangan dan batu yang digunakan melempar itu bukan juga batu yang kecil ya, kerikil ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fa idza wasala ila Mina, sekarang apabila telah sampai ke Mina, wa yama baina wadi Muhassir ila Jamratil Aqabah. Mina itu adalah apa yang terletak di antara lembah Muhassir tadi hingga sampai Jumroh Aqabah. Ila Jamaratil Aqabah. Dzaba ila Jamaratil Aqabah wa ya akhirul jamarati mimma yali Makkah. Dia pergi ke Jamarah Aqabah atau Jumrah Aqabah yaitu akhir daripada jumrah tersebut karena di sana ada tiga jumrah, Jumrah Asyura, Wusta, kemudian Aqabah, jumrah yang paling besar. Yaitu jumrah yang dekat dengan Mekah, yang dekat dengan Mekah. Waktu sama al-Jamaratul Kubra dan dinamakan juga dengan Jumrah Kubra. Bayarmiha bisaba'i hasoyatin. Maka dia melempar Jumrah Aqabah tersebut dengan tujuh kerikil. Wahidatan ba'da wahidah. Satu demi satu. Dilempar satu demi satu. Dilakukan ini adalah ba'da tului samsi. Setelah terbit matahari. Lempar Jumrah Aqabah setelah terbit matahari. Wa intaddu zamanu ramyi ilal ghurub dan terus waktu melempar jumrah itu sampai waktunya adalah sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang perlu diperhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan melempar jumrah ini harus tepat ke dalam lubang yang ada di jumrah tersebut. Walabuda antaku aku lu hasotin fauhodil jamroh jamaroh. Harus kerikil tersebut harus masuk ke dalam haut. Haut ini adalah yakni lubang ya telaga yang ada di jamaroh tersebut harus masuk ke dalam lubangnya. Sawa'un istaqarat fihi aw saqatat ba'da dzalik sama saja apakah dia netap berada di dalamnya atau dia jatuh setelah itu. Maka harus masuk ke dalam jamarah tersebut. Fa yajibu 'alal hajj ayyasubal khaso ila khadil jamarah. Maka wajib bagi para hujjat, para jamaah haji untuk dia benar dalam melempar jumrah tadi memasukkan kerikil tersebut ke dalam yakni lembah yang ada di jamarah tersebut. La ilal amudis sahis bukan kepada tiang yang dibangun tersebut ya. Karena ada tiang-tiang jamarah itu ada tiang-tiangnya. Bukan kepada tiang itu. Fa inna hadzal amud ma buniya li ajli ayyurma. Karena tiang-tiang yang didirikan di jamar tersebut bukan tempat ya, bukan dibangun dalam rangka untuk dilempar. Ya. Jadi tiang-tiang yang ada di jumroh tersebut itu bukan, yakni dibangun bukan untuk dalam rangka dilempar. Walaysa huwa mawdi'u ramyi, dan itu juga bukan tempat untuk melempar. Wa innama buniya liyakuna alamatan alal jamarah. Hanya saja tiang yang dibangun tersebut itu sebagai tanda bahwa itu adalah tempat pelemparan batu atau kerikil tadi. Ya. Sebagai tanda tiang-tiang yang menjulang tinggi di sekitar lubang jamarah tersebut itu hanya sebagai tanda. Tanda bahwa itu adalah tempat untuk melempar jumrah. Wa mahallur ramyi wal khaut, tempat melemparnya ya di lembahnya, telaganya itu tadi, lubangnya. Walau duribtal hasata fil amud, kalau sekiranya dilempar kerikil itu di tiang, watorot, kemudian dia terbang, dia terpental, dilempar kena tiang terpental, walam tamur alal khaut, dan dia tidak jatuh di lembah tersebut, lam tujizihu, maka tidak sah, tidak mencukupi. Berarti ada satu yang tidak sah tadi ya. Kalau dilempar terkena tiang kemudian mental keluar. Ini tidak mencukupi atau tidak sah dia melakukan melempar jumrah tersebut. Sementara kemudian di sana ada orang-orang yang lemah tadi. Wa du'afah wa man fi hukmihim. Orang-orang lemah dan orang-orang yang hukumnya seperti mereka. Yarmunaha ba'da muntasifil lail. Mereka boleh melempar jumrah setelah pertengahan malam. Mereka boleh melempar jumrah setelah pertengahan malam. Jadi yang disunahkan adalah setelah terbit matahari. Tapi bagi orang-orang yang lemah dan yang orang-orang mengurusi orang-orang yang lemah tadi, boleh melempar jumrah setelah pertengahan malam. Wa inna rumman ghayra dha'ifa ba'da muntasifil lail ajja'ahum. Adapun jika orang-orang yang tidak lemah dia melempar jumrah setelah pertengahan malam, ini juga sudah sah, tidak apa-apa. Wa huwa khilaful afdhal fi hakim, akan tapi dia menyelisih yang lebih utama. Yang lebih utama tadi apa? Setelah terbitnya matahari. Adapun orang-orang yang tidak lemah, orang-orang yang kuat, yang dia mungkin cari ininya, cari selahnya ya, cari sepinya seperti itu. Dia ingin melempar jumrah di pertengahan malam, maka sudah cukup, sudah sah. Namun tidak afdol, kurang afdol, menyelisih yang afdol yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan masalah melempar jumrah yang ada di Mina. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan perjalanan haji ini pada waktu yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.